Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa salam. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, ada kabar tentang keluarganya Ami Hasan, Ummu Abdul Latif. Hari ini beliau dikiret. Beliau keguguran kandungan di usia 4 bulan. Mungkin ada sebagian ikhwan yang keluarganya hendak menjenguknya. Beliau dioperasi di Rumah Sakit 45. Operasi ringan kira. Kita lanjutkan materi kita di bab yang ketujuh dari kitab Tayammum. Dan di bab yang ketujuh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Idha khafal junub ala nafsihi al-marab awil maut aw khafal atash tayammam. Bab, jika ada seorang yang sedang junub, kalau dia menggunakan air khawatir, kalau ia mandi khawatir ala nafsil marud, khawatir terkena sakit, ya sakit yang dia tidak mampu atau berat untuk menghadapinya, ima terkena sakit atau bertambah parah sakitnya, awil maut atau khawatir meninggal kalau menggunakan air, kalau mandi. Seorang terluka parah di kepalanya, kalau disiram dengan air bisa berakibat buruk, bahkan tidak mustahil meninggalkan tersebut. Au khafal atash, atau kalau dia gunakan air untuk mandi maka dia akan kehausan. Jadi airnya tidak mencukupi, ima digunakan mandi tidak ada untuk minum, ima dipersiapkan untuk minum, maknanya dia tidak bisa mandi, tayammum. Maka kalau keadaan seperti ini, seorang bertayammum. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang memperkuat pendapat beliau, wa yudkar anna Amr bin As ajnaba fi laylah fi laylatin baridah fatayammam wa talaw la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Fadaka lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif. Dan disebutkan dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala, kisahnya sudah kita ketahui bersama, bahwasanya beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan. Kemudian ketika membahas tugas tersebut, fi lailatin baridah, suatu malam yang sangat dingin, ajnaba, Amr bin As radhiyallahu anhu beliau terkena junub. Fatayammam, maka ketika terkena junub beliau bertayammum dan mengimami pasukannya, para sahabatnya, dalam keadaan beliau bertayammum, bersucinya bertayammum. Kemudian beliau membacakan ayat atau mengambil istinbat dari ayat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap kalian. Mengambil istinbat dari ayat tersebut bahwasanya diperbolehkan baginya bertayamum ketika junub di malam yang sangat dingin karena khawatir dengan keselamatannya. Kemudian ketika kembali beliau sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela atau menyalahkan Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Maknanya beliau sallallahu alaihi wasallam ikrarkan apa yang dikatakan oleh Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Dia seorang yang khawatir terhadap dirinya, khawatir dengan keselamatannya, khawatir sakit yang tidak mampu dihadapi, atau khawatir maut. Kalau menggunakan air, maka diperbolehkan tayamum. Kemudian beliau menyebutkan kisah munadharah, perdebatan antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang dia sebutkan di bab ini di beberapa tempat tentang munadharah Abi Musa dengan Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah. Kita akan baca hadisnya. Qala haddatsana Bishr bin Khalid qala haddatsana Muhammad huwa Gundar Abdullah Muhammad ibnu Man yang julukannya Gundar. Ya? Muhammad ibn Ja'far Asanda An Syu'bah wa Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Amir Mina fil Hadith An Sulaiman wa Sulaiman ibn Mihran Masyur bikun yatim yaitu Al-Amash An Abi Wa'il Kal Abu Wa'il Mu'iz Masmu Siapa nama Abu Wa'il? Hamzah. Inda. Abu Wa'il masmu? Ahsanta Syaqiq ibn Salama. Qala Abu Musa li Abdullah Mas'ud. Ida lam yajidil ma la yusalli. Qala Abdullah. Law rakhastu lahum fi hada. Kana idza wajada ahaduhum al-bab qala hakada ya'ni tayammama wa salla qala qultu fa ayna qala ammar li umar qala inni lam ara umar qani abi qali ammar. Dari Syaqiq bin Salamah beliau berkata di suatu ketika Abu Musa bertanya kepada Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Ibnu Mas'ud. Beliau berfatwa kalau seseorang tidak mendapatkan air, apakah boleh sholat dengan tayamum? Beliau menjawab tidak, sampai mendapatkan air baru sholat. Maka Abu Musa berkata kepada Ibn Mas'ud tentang perkara ini, "Idza lam yajidil ma la yusalli." Kata wahai Abu Abdurrahman, kata Ibn Mas'ud, jika seseorang tidak mendapatkan air, apakah dia tidak sholat? Harus menunggu sampai mendapatkan air. Maka Ibn Mas'ud menjawab, "Law rakhastu lahum fi hada," seandainya aku memberikan keringanan kepada mereka. Itu aku mengatakan bagi yang tidak mendapatkan air boleh bertayamum dan sholat. Karena idza wajada humul bad, maka jika seorang mendapatkan basah dingin, qala hakata, yani tayamum wa sholat, dia akan bermudah-mudahan langsung bertayamum kemudian sholat. Maknanya bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau tidak menginginkan orang-orang yatasahal, yaitu bermudah-mudahan dalam bertayamum. Dingin sedikit langsung bertayamum, sakit sedikit bertayamum. Kemudian kata Abu Musa, fa aina qulu amma li Umar, bagaimana menurutmu perkataan Ammar Ibn Yasir yang hadisnya telah kita lalui kemarin dan juga akan disebutkan di hadis setelahnya kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Itu ketika Umar menfatwakan dengan fatwa sama dengan Nabi Mas'ud. Kemudian Ammar Ibn Yasir mengingatkan kejadian pada zaman Nabi SAW. Beliau itu Ammar bersama Umar di perjalanan, kemudian keduanya junub. Adapun Ammar beliau berguling-guling di tanah. Kemudian sholat. Adapun Umar tidak. Kita kembali kepada Nabi SAW, Maka Nabi mengatakan kepada Ammar, yakfika hakada, saya tidak perlu berguling-guling seperti yang kau lakukan, tinggal engkau lakukan seperti ini. Itu mengajarkan tayamum kepada Ammar ibn Yasir. Dan Nabi mengikrarkan atau mengajari Ammar ibn Yasir dengan tayamum. Maka Ibn Mas'ud ketika diingat dengan hadis Anas, dengan hadis Ammar, kisah Ammar dengan Umar, beliau menjawab, inni lam ara Umar qani'a biqali Ammar. Aku tidak melihat Umar radhiyallahu anhu puas dengan perkataan Ammar. Itu ketika Umar berkata seperti itu, kemudian Ammar menyatakannya, Umar mengatakan, nuwallika ma tawallak. Terserah kamu. Itu bagaimana apa yang kau ingin fatwakan, ingin katakan. Tapi seperti Umar tetap berpegang dengan pendapat beliau. Ini hadis atau kisah munadhara Abi Musa dengan Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhumam. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Pendapat jumhur ulama bahwasanya bagi yang tidak mendapatkan air atau mendapatkan air tapi tidak bisa menggunakannya dikarenakan sakit atau hal yang lainnya, maka diperbolehkan tayamum. Dan juga dari hadis ini, dan akan lebih jelas lagi di riwayat setelahnya, bahwasanya Ibnu Mas'ud pun ketika mengatakan tidak boleh bertayamum kemudian sholat, tapi harus sampai mendapatkan air kemudian baru sholat, tujuannya agar orang-orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah tayamum. Harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan air atau menggunakan air. Kalau sudah tidak mampu, baru bertayamum. Hadis berikutnya, hadis yang sama, qala haddatsana Amr bin Hafs, qala haddatsana Abi, Hafs bin Ghiyath, qala haddatsana Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, qala sami'tu Shaqiq bin Salam qala kuntu 'inda Abdullah wa Abi Mas'ud, kuntu 'inda Abdullah wa Abi Musa. Faqala Abu Musa abaita ya Abu Abdurrahman, idza ajnaba falam yajid ma'an, kayfa yasna? Faqala Abdullah la yusalli hatta yajid al-ma. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال لم ترى عمر لم يقن بذلك فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لو أوشك لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فإن مكاره عبد الله هذا قال نعم. Riwayat yang lebih lengkap lagi dari sebelumnya, dan nanti juga akan ada tambahan yang lebih jelas lagi di bab setelahnya, kisah munadhara Abi Musa dengan Abdullah Mas'ud. Di sini riwayat dari Syaqiq bin Salam, beliau berkata, di suatu hari aku berada di majlis Abdullah Mas'ud dan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pada saat itu Abu Musa bertanya kepada Abdullah Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapat engkau? Seandainya ada seseorang junub, kemudian dia tidak mendapatkan air, kaifa yasna? Apa yang hendaknya dia lakukan? Maka Abdullah Mas'ud menjawab, la yusalli hatta yajid al-ma. Dia tidak boleh sholat dalam keadaan junub sampai dia mendapatkan air. Itu mandi, kemudian baru sholat. Maka Abu Musa berkata kembali, فَكَيْفَ تَصْنَوْ بِقَوْلِ عَمَّا حِنَا قَالَهُ النَّبِيَ سَلَمْ كَانْ يَكْفِيكِ. Bagaimana yang kau perbuat dengan hadis Ammar bin Yasir? Di kisah yang tadi kita sebutkan bersama Umar. Tatkala Nabi berkata kepada Ammar, كَانْ يَكْفِيكِ هَكَذَا. Kata cukup bagimu begini. Itu bertayamum. Karena Ammar sebelumnya, ketika junub dan tidak mengenai air, beliau berguling-guling di tanah. Kata Nabi, cukup begini, cukup bertayamum. Dan Nabi menumpukan tangannya ke tanah, kemudian meniupnya dan mengusapkan ke wajah dan kedua belah telapak tangannya. Maka beliau masuk ketika diingat dengan hadis Ammar, beliau berkata, alam tara Umar lam yaqna bidzalik. Tidakkah engkau lihat bahwasanya Umar tidak puas dengan nukilan Ammar. Umar ketika ditegur oleh Ammar dan disebutkan kisahnya, beliau tidak puas dan mengatakan walika matawala. Tidak mengingkari tapi juga tidak menyetujinya. Walika matawala. Terserah kamu hai Ammar. Maka Abu Musa berkata, fada'na min qawli Ammar. Karena anggaplah kesan qawli Ammar, kita tidak anggap. Qawli Ammar ini yasir. Karena Umar radhiyallahu ta'ala an tidak puas dengan perkataan Ammar. Akan tetapi kaifa tasna bihadzal ayah? Bagaimana engkau lakukan dengan ayat ini? Ayat yang disebutkan di ayat setelahnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Orang yang dilakukan junub atau keluar dari tempat buang air kecil atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian dia tidak mendapatkan air. Kata Allah, fatayammamu, bertayammumlah sa'idan thayyiban, dengan menggunakan tanah yang suci. Maka bermaksud ketika diingatkan dengan ayat tersebut, beliau berkata, atau perawi hadis ini mengatakan, fama daru Abdullah ma yaqul, karena aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah ketika diingatkan dengan ayat tersebut. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan ketika diingatkan ayat tersebut, inna la rakhasna lahum fi hadha la awshaka idha barada la ahadimul ma an yada'ahu wa yatayamman. Karena kalau kita memberikan rukhsah kepada mereka, niscaya katanya kalau seorang di antara mereka mendapatkan rasa dingin, kemudian dia enggan untuk menggunakan air, dia tidak gunakan air, kemudian langsung bertayamum dengan alasan tadi. Faqutu li syaqiq, maka parawi li syaqiq katanya, fa inna makari abdul li hada. Apakah Abdullah, bukankah, atau apakah Abdullah Mas'ud katanya, beliau tidak menginginkan berfatwa dengan tayammum dikarenakan hal ini. Khawatir orang-orang bermudah-mudahan dalam tayammum. Qala na'am. Kata Syaqiq, iya. Pada Syaqiq, iya. Maknanya bahwasanya tidak dilakukan lagi. Bahwasanya Umar, begitu pula Ibnu Mas'ud, mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya tayammum itu masyru', perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya. Hanya saja mereka tidak menginginkan orang-orang bermudah-mudahan untuk bertayamum. Selama seorang mendapatkan air dan bisa menggunakan air, maka wajib berwudu dan wajib mandi ketika janabah. Mungkin dia dingin sedikit, atau kadang mungkin pusing sedikit, atau hal yang lainnya, tapi masih yatahammal, masih mampu untuk menghadapinya, maka tidak lari bertayamum, tapi hendaknya dia mandi. Ini kisah Abi Mas'ud dan Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma. Dan sini juga menunjukkan bahwasannya orang yang berhujjah dengan Al-Quran wa Sunnah itu qawiyat hujjah tuh. Hujjahnya kuat. Pondisi ilmuwan, Abdul Mas'ud tidak dilakukan lagi. Beliau seorang alim dan mufti dari kalangan sahabat. Tapi ketika hujjah Abu Musa lebih kuat, dikarenakan hujjahnya di Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat Abu Musa lebih kuat daripada pendapat Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, man hafidha as-sunnah qawiyat hujjatuh. Orang yang menghafal mengetahui sunnah akan kuat hujjahnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi shahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab ta'dil, bab yang ke-23 dari Kitabul Ilm. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil hadis Abdul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang keutamaan Usama Ibnu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, Usama ahabbu ilayya. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ats-Tsauri ani Suddi. Suddi yang disebut Syekh namanya. Qala samitu Anas bin Malik yaqul law 'asha Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana siddiqan nabiyya. Qala Syekh hadha hadithun hasan wa Suddi wa Ismail ibn Abdurrahman wa huwa hasanul hadith insyaallah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala Kalau di sini mauqufan alaih dari perkataan beliau, tapi datang dari riwayat riwayat yang lainnya, kata Ibn Abbas marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini muskil ala ba'di al-ulama, sampai sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengingkari kesahihan hadis ini dan mengatakan hadithun batil, hadis batil. Akan tapi para ulama yang lainnya ketika melihat sanadnya sahih maka mereka sahihkan dan maknanya beliau sebutkan atau mereka sebutkan. Adapun hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan seandainya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup niscaya akan menjadi siddiqan nabiyyah, akan menjadi seorang yang siddiq dan akan menjadi seorang nabi. Dan kalimat yang terakhir ini yang menjadikan iskal karena sudah datang dari ayat Al-Qur'an Al-Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma kaum muslimin la nabiyya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini disebutkan bahwa seandainya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, saya akan menjadi siddiqan nabiyya. Oleh karena itu sebagian ulama mendhaifkan di sini. Akan tetapi sebagai disebutkan hadisnya sahih. Syekh Mukwisi mensahihkannya yang mukuf dan juga datang marfu'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun makna hadis ini lau asya Ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana siddiqan nabiyya. Katanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lau. Di sini perkataan Anas tapi wallahu alam hukumnya marfu' sebagaimana di riwayat yang lainnya. Ini menunjukkan syartiyah, mana seandainya atau jika dan la yazam min haluqu. Asyartiyah itu tidak melazimkan terjadinya perkara tersebut seandainya. Tapi tersebut tidak terjadi karena Ibrahim bin Nabi SAW meninggal pada saat masih bayi, pada usianya masih belasan bulan. Dan ini seperti di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Rasul, seandainya Allah memiliki anak, niscaya aku akan menjadi orang yang pertama menyembahnya. Mafhum, seandainya Allah memiliki anak, apa yang terjadi? Tidak terjadi karena Allahu al-Ahadus Samad. Allah Dzat yang Maha, yang Maha Esa. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini in kana lirrahmani waladun, seandainya Allah, seandainya Allah memiliki anak, fa ana awwalul abidin. Begitu pula di sini seandainya katanya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup sampai dewasa, saya akan menjadi siddiq nabi. Tapi tidak terjadi. Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal pada saat masih bayi. Ini makna hadis ini. Sekali lagi hadisnya secara sanad sahih. Lau asya Ibrahim ibn Nabi sallam lakana siddiqan nabiyya, dan maknanya bukan berarti ada atau memungkinkan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita adalah khatamun nabiyyin dan nabi kan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.